Konsultasi Syariah. Cara wanita menyusun shaf ketika sholat. Pertanyaan, apa benar wanita menyusun shaf dari belakang? Bagaimana penjelasannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai aturan shaf lelaki dan wanita dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, shaf terbaik lelaki adalah yang paling depan dan yang terburuk yang paling belakang. Sementara shaf terbaik wanita yang paling belakang dan yang terburuk yang paling depan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, jika wanita sholat jamaah di masjid yang bercampur dengan lelaki dan mereka tidak dihijab sempurna, maka wanita menyusun shaf dari belakang. Namun jika mereka dihijab sempurna, sehingga terpisah sempurna antara lelaki dan wanita, tidak bisa melihat sama sekali, maka aturan shaf kembali ke aturan umum, bahwa shaf terbaik adalah yang terdepan. Kita simak keterangan An-Nawawi. Untuk shaf lelaki berlaku umum, yang terbaik adalah terdepan dan terburuk yang paling belakang. Sementara untuk shaf wanita, seperti yang dimaksud dalam hadis, adalah shaf wanita yang sholatnya bersama dengan lelaki. Namun apabila para wanita itu sholat secara terpisah, tidak gabung dengan lelaki, maka shaf mereka seperti lelaki. Shaf terbaik yang paling depan dan shaf terburuk yang paling akhir. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Keterangan lain disampaikan oleh Imam Ibnu Baz, hadis yang disebutkan statusnya sahih. Akan tetapi, ulama memahami dengan makna seperti yang telah kusebutkan, yaitu pada kondisi tidak ada penghalang antara lelaki dan wanita. Namun jika para wanita ini tertutup dari lelaki, maka shaf yang terbaik adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebagaimana ketentuan untuk shaf lelaki. Karena itu, mereka menyusun shaf dari depan. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Apa yang dimaksud shaf terburuk? Kata An-Nawawi, yang dimaksud shaf paling buruk bagi lelaki dan wanita adalah yang paling sedikit pahalanya dan keutamaannya, dan yang paling jauh dari apa yang diinginkan syariat. Dan yang terbaik berarti kebalikannya. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Mengapa shaf terakhir wanita yang paling bagus? Kata An-Nawawi, bagi wanita yang sholat bersama lelaki, shaf paling belakang disebut paling afdol karena mereka yang paling jauh dari kondisi ikhtilat dengan lelaki, paling jauh dari melihat lawan jenis dan ketergantungan hati dengan mereka ketika melihat gerakan mereka atau mendengar suara mereka atau semacamnya. Sementara shaf terdepan yang paling buruk karena lawan dari semua kondisi di atas. Allahu a'lam. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.